قال الشيخ الشارح ابن قاسم الغزي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين فإن لم يكن له مرفقان اعتبر قدرهما. Itu sambung daripada kata wasalitu ghaslul yadaini ilal mirfaqain. Yang ketiga, basuh dua tangan hingga dengan makna serta. Sebagaimana kita bercara lepas dah tu, serta dua siku. Lepas kita ambil kalam syarah, lepas tu kita sambung dalam hasiah mula. Tak kalau kata apa dia basuh tangan tu serta dua siku, fa illam yakul lahu mirfaqan, makna hasak ni tak apalah jika ada siku. Kalau siku tak ada, tu mari fa illam, sebab tu muhasyi kita kata tu qauluhu fa illam, kita ambil hak tu sikit kerana sesakut dengan ibarat muqabilun limahzufi. Ni yang panggil gulawe bagi hak kalam hazab. Terkedih marinya takdiruhu takdirul mahzuf hadza in kana lahu mirfaqani. Hak saat ni kata apa, basuh dua tangan kepada yakni serta dua siku tu jika ada siku. Hadza ini, mana ini kalam sanah kata ghaslul yadain ilal mirfaqain tu jika ada baginya bagi seorang tu in kana lahu ailil mutawaddi, jika ada bagi seorang yang ambil wuduk tu ada dua siku tu kata basuh serta dengan siku. In kana lahu mirfaqan walau fi ghairi mahallihimal mu'tadi, dan jika ini walau kanal mirfaqan, dan jikalau adalah dua siku saat itu pada bukan tempat keduanya, tempat mu'tadi sifat dan mahalli lain pada tempat yang berada. Ada gak siku dek tengah tangan lah kita kerja, mudah-mudah dua jika sejika setengah ke. Tengok lah ni apa saya buat ni, hak amuk tadi lah ni. Nah, siku dek sama tengah itu mu'tad, tempat dia duduk situ. Kemudian dia kata di sini bila ada siku dia kena basuh serta siku walaupun siku tu ada ia pada bukan tempat hak biasa sekalipun. Misalnya, misal tu orang tu saat ni tu telah menjadi siku dia sini. Siku dia duduk sini kak bukan mu'tad lah tu, mu'tad ke duduk tengah ni, telah menjadi siku dia duduk sini panjang zirak mari. Siku duduk sini dekat dengan bahu, tak ada kira kena basuh pas siku. Nak ayat gitu. Nah, tu mahasi tambah tu. Itu jika ada siku, pas kalau kita kata tak ada siku, tu bit luar semula. Fa illam yakul lahu mirfaqani, maka jika tidak ada baginya, boleh pakai yakun tam selalu dah lah. Mirfaqan fa'in dengan mana fa illam yujad waktu seni. Maka jika tidak ada bagi mutawaddi itu tak ada dua siku, tak ada siku. Pakai tangan straight selalu. Daripada pergelangan kat straight tak ada siku. Fardu kalau macam tu pas basuh tangan macam mana dia siku tak ada? Nak kira gini pula. U'tubira qadruhuma. Tu jawab dia. Nas jaya diiktibarkan, dikirakan qadar keduanya. Tersebut mudah sikit. Ay qadru mahallihima, dikirakan qadar tempat keduanya. Hak rolik orang tu kalau kita ukur eci berapa eci, ha misal kata. Ha hak rolik orang ramah tu daripada hujung jari ke siku tu, nah berapa jekah? 2 jekah roliknya. Nah 12 eci ke dan sebagainya. Ha tu kodah hak rolik orang ramah. Tiba-tiba orang tu Tuhan jadi ke tangan dia tak ada siku. Manakala nak basuh, nak ambil semaya basuh sekat mana weh? Kira kodah tepat hak rolik orang ramah. Abang dia kata u'tubira qadruhuma ay qadru mahallihima, qada tempat kedua mirfaqain, kira qada dengan siapa? Min mu'tadilil khilqati, daripada orang yang sederhana kejadian, pertengahan kita panggil orang yang sederhana yang pertengahan kejadian. Siapa kira pula orang ni ada tinggi rendah kita orang Melayu, pesan orang Melayu halus-halus kecil begini. Kalau kira dengan orang Arab, sah pula. Oh, kira dengan Afghanistan, sah tinggi. Haa, apa nak kira kan? Amin akranihi. Haa, pula. Kena kira akran lah. Kira orang serung dia. Haa, tu akran kita ambil halagak capuk. Orang yang serung dia. Haa, tu dia. Tinggi rendahnya. Tinggi rendahnya. Nah, orang hak serung dengan dia tu. Ha, tu serung budak ni serung dengan dia. Sama je. Jadi lorak Melayu ke apa kata sebaya je. Ha, ukur dengan tu. Ha, ukur tangan dia siku duduk mana. Ha, dia ni kena tanda serah situ. Ha, ambil cak. Ha, mu basuh siku kat ni. Basuh tangan mu kat ni. Ha, tengok hukum buat taruh dek. Ya. Bin nisbati. Ha, dengan nisbah lah. Ha, dengan nisbah lah tu. Lah no nisbahnya ka antu'tabara. Ha, ya dia pakai makna ka antu'tabara yadu mu'tadilil khilqati, seperti bahawa dikirakan akan tangi orang yang pertengahan kejadian, kira mari mirruusil asabi'i, dari hujung-hujung anak jari ilal mankibi, hingga kepada mankib ni lah, kepala bahu ni. Tu dia. Summa, lepas pada tu mirruusil asabi'i ilal mirfaqi. Jadi kalau kira eci kat, kita tarik ini dululah. Tarik di hujung jari dia tu. Zai orang tak ada siku. Khalid tu orang serung dengan dia. Kira tangan Khalid tu lah. Ambil tarik di hujung jari Khalid, tarik sampai sini. Lepas tu lipat siku dekat sini, lipat paha sekejap ni, ambil tu lah diukur dia lah. Tu dia, tu yang maksudnya. Makna syarat ni cermat aja. Semua tu klik mana eh? Maksud kita nak jadi ibadat kita ke tu. Duk kira gi kira mari. Orang biasa mana rupa tak ada kira lah. Bila ada akal mesti kena ibadat kepada Tuhan. Moga kita ada Tuhan ke. Kena lah Tuhan. Kena dah kena buat upacara Tuhan. Tengok menata lagi pun kucing yang kita duk belah je, duk winasi je, ya kena weh ada seramah-ramah ni tua dia turuk weh. Orang lain tak turuk mana, muka tak ada duk beri apa. Ada hamba pula. Wan push. Ya tak gilalah. Tapi dia lapar berdoa ya gi juga dia Muhammad lari hutan masuk pula dia lapar. Tak kata haru kucing ni haru buat apa dia nak makan beri ke dia gi pula. Alah. Hanya tu hati yang manjo dia bergapo. Dia kena. Menata tak ada akal, dia kena orang duduk belah dia. Lepas kita ada akal tak kena Tuhan, berat lebih pada menata. Habis Tuhan kata teruk. Ula'ika kal an'am. Pun menata dah. Ada akal tak fikir. Ada mata tak tengok. Tuhan kata teruk. Kita tak kerti. Kalau kata asal Melayu, oh berat. Tuhan kata ula'ika kal an'am. Belhum adal. Mereka itu supaya menata, bahkan lebih sesat. Dia kata. Tapi kita tak erti dia. Dengan bahasa Arab dia sedap dengar. Kal an'ami belhum adal. Hadap sedap tu ya kita. Terjuwik lah. Makna apa kita tak faham. Boleh erti Allah. Dia kata berat weh. Berat lah. Dia kata. Itu dia. Afala taqilu, mu tak erti, mu bengong. Saya kata kita Allah sedap. Sedap bengong. Sedap kita tak faham. Tu dia. Boleh kata bahasa dia tak erti. Aibamu kita Dia berkata bengong gila amnatan ha mulih lalu. Ha ya hasil daripada tak reti ni pun deh. Ha kita klik ke sini pula nak ayat gana saat ni tu. Ha do nak royak supaya kita ni tak tinggal ibadat. Apabila kita ni orang tu menyalahi orang ramai sikit ni, Tuhan jadikan kita luar biasa sikit pada orang ramai, tak kira kena ukur dengan orang ramai. Ha tengok kalau tangan tak ada siku, kena ukur dengan siku orang sederhana yang serun dengan dia. Tu khulasah. Nah, habis klik ke sini pula. Jadi bila ukur gi ukur mari katanya fama balaghu minal maqadiri laqah di wajaba ghasluhu min faqidil mithqal. Ha, maka apa yang sampai ia kenya daripada ukuran saat ni tu, seperti misal dulu katala tati arba'i zalika, seperti tiga robok bagi demikian itu. Tiga robok ni maknanya tiga per empat. Ha, itu dia. Nah, tiga per empat maknanya bagi empat ambil tiga. Tiga robok panggil. Apa kodas kat tu? Wajaba ghasluhu. Wajiblah oleh oleh basuhnya. Wajiblah oleh basuhkannya. Akan ma balaghu tu wajib asas kat tu. Hak wajib tu hak lebih lagi tu masalah sunat lah. Kerana kita ada siku pun sunat basuh naik ke setengah lengan dia panggil ni setengah abud. Dia lorak demo sekat pergelangan mari ke siku panggil zirak. Zirak daripada siku sampai ke bahu dia panggil adud, kita panggil lengan. Lengan. Maka lengan tu sunat kita basuh lengan tu sampai ke setengah, kata setengah hingga ke ketiak ilal ibd ilal katif. Nah sunat tu masalah tahjil. Tu khususiah amalan umat Nabi Muhammad je sallallahu alaihi wasallam. Umat dulu tak ada tahjil. Kita ni ambil wuduk hak wajib, sunat lebih kita panggil tahjil. Baik. Wa ma zada alaihi, ada barang hak lebih di atas itu, barang yang lebih ia atasnya atas ma balawahu tu ilal mankibi hingga ke bahu itulah. Hak tu la yajibu ghasluhu, tak wajib boleh basuh. Ini lakin yusannu, sungguh pun tak wajib tetapi sunat. Habis itu. Ha itu masalah kalau orang tak ada siku, hukum tu buat saya taruh di situ. Kalau temu saudara kita pasal tu, itu dia rupa masalahnya. Lepas tu kita undur klik. Undur klik kepada hasiah atas. Duk tinggal lagi tu. Jadi asal kita duk bercara tak kala dalam Quran mari fa usilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, maknanya dan basuh kamu akan tangan-tangan kamu kepada siku. Pada bahasa ada masalah royah tak royah atas no. Di sini hak kata royah dengan ila tak masuk murayyah. Royah dengan hatta masuk murayyah. Pada misal kata bila kata ra'a akaltus sama kata ila ra'siha, makan aku akan ikan kepada kepala, makna makan isi-isi saja kepala tinggal tak akan, tu tak masuk murayyah panggil. Bila kata ra'a akaltus sama kata hatta ra'siha, waktu masuk murayyah makna makan ikan isi-isi sekali dengan kepala pun makan habis. Misal kata goreng-garing mamuh pak kepala tu kecek dengan hatta. Bila itu dalam ayat kata ilal mirfaqain, segera gak tak masuklah kepala siku, makna tak wajiblah basuh siku. Sebab Tuhan kata ila, tak ada kata hatta tu asal. Hak tu tu ditangguhkan ketika tak ada korenoh. Tak ada dalil yang menunjuk atas salah satu. Dia kata dulu wa mahallu zalika inda adamil qarinati, kalau didapat qarinah fa in wujidat qarinatun, maka jika didapati akan qarinah qarinatun dalatun ala ahadihima, ka masuk tak masuk tu maknanya umila biha, diamal dengannya dengan qarinah tu. Kalau tak ada qarinah tu kita klik kaidah tu tadi, وفي دخول الغاية الأصح لا تدخل ما إلا وحتى دخلاته mana qarinahnya wa hiya dan iaitulah qarinah tu fa'luhu perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ambil asmaya tunjuk bagi puak sahabat tengok tak pernah dia basuh tangan tak masuk siku. Dia basuh tangan sekali dengan basuh siku. Oh kalau gitu ini qarinah. Mari bayan hak ijmal dalam ayat ni. Dia panggil ayat mujmalah. Bila keadaan mujmal, kena tengok bayan. Kalau ada bayan, dia panggil ambil bayan tu lagi menerangkan hak ijmal di sana. Itu dia. Nabi buat ala dukhulil ghayati ay fil mughayya. Makna masuk siku di dalam kata tangan. Itu masuk-masuk. Ghayah. Ghayah tu siku. Dalam murayyah, murayyah kata tangan. Tangan wajib basuh tu. Kalau gitu wal ibratu bil mirfaqaini, dan bermula kira dengan dua siku tu inda wujudihima, ketika ada keduanya dua mirfaqain tu pahak tak ni. Walau fi ghairi mahallihimal mu'tadi, yani walau kana wujuduhuma, jikala didapati dua siku tu pada bukan tempat yang berada sekalipun, sehingga siapa masalah gini nak kata dia hatta sehingganya nak rayah lagi pada pada satu rayah tak ni law rayah dah sehingga lawil tasaqo katanya law il bila wasa lawil hatta lawil tasaqo sehingga kalau berdempek kedua-dua kita panggil berdempek rapat kedua-dua mirfaqan dua siku kita tu berdempek rapat bil mankibain ha mana kata siku dia tu duduk sini dan jadi tangan dia mari siku duduk sini rapat dengan kepala bahu siku ni rapat dengan kepala bahu sekalipun u'tubira kata dia. Dikira tu mana wajib orang tu basuh kena sapa siku boleh rapat dengan bahu siap tak ada pun kalau siku tak ada hak tadi hak tu kena ukur ni dia ni ada siku tapi siku dia dekat dengan bahu ha? Kena kira di siku oh tadi kama ulima mimma marah lepas tu main nak mengaji makna siku pula tu nah siku-siku tu apa ha pergi keluarga pula sebab dalam Quran sebut siku kita kena kenal siku ke apa takut dibasuh tak masuk siku ke kena siku pula kata dia wal mirfaqani muqtada semula pula tu dan bermula mirfaqan bahas lafaz dulu lafaz dulu mirfaqan kelimah dia tasniyatu mirfaqin isim tasniyah daripada mufradnya mirfaq mirfaqin dhabit baca dulu hal keadaannya makru'an dibaca akhir dia bi kasril mim baca mim baris bawah wa fathil fa'idah fa tu fathah mirfaq ra tak wayak dah ra mati alal afsahi ni atas lughah yang lebih fasih lah dalam keadaan begitu boleh satu lorak lagi wa yajuzul aksu dan harus boleh juga oleh sebaliknya balik kan oi fathah mim kasrah ha marfik boleh juga kalau baca marfik pun tak salah lah ilal marfiqain orang tu baca gitu tak apa tapi hak lebih fasih ke mirfaq lorak apa royak makna wa huwa ai wa ma'nahu nak kedik gitu tempat nak royak makna ni wa huwa ini wa ma'nahu ya jahzah mudhaf dia panggil dan bermula maknanya kuamai dia kuamai dia siku-siku tu apa kuamai dia we. Makna pengertian dia nya ialah majmu'ul 'idhamis salafi perhimpunan mana tempat berhimpun tiga tulang Izam jamak pada azmi, tulang. Oh, tempat berhimpun tiga tulang. Ha, tiga kok mana? Ha, nah nah. Bila tengok tulang kerangka tu lah, kerangka boleh tahu lalu lah. Tiga tulang ya kata. Badah, badah pada kata tiga tulang. Mana tiga tulang? Azmatai. Ha, ada dua tasniah. Kita pak. Azmatayil adudi. Ha, mana tiga tulang? Ialah dua tulang aduk. Ha, aduk ni lengih-lengih. Dua tulang lengih. Ya lengih je tulang dua. Ya sepuluh perangih. Tulang dua. Lengih kita ni dua. Dua gitu. Ha, dua dah tu je kira dua. Lepas tu wa ibrah molek bu hamzah di bawah alif tu logat ibrah wa ibrati zira'i dan dia panggil ibrah. Ibrah ni pesa jarum apa jarum dua jahit panggil ibrah dan tulang jarum. Ha, jarum dia tulis dengan min kelimah tu dia tulis jarum tak kena jarum. Jarum tak kena dia kena jarum dengan min tu kelimah Melayu pula. Ha, ada tulang jarum si hasta. Ha, hasta halik ni. Ha, ni panggil zira'. Ha, logat ni kita mengaji atas tangan kita ni. Ha, nah, ni panggil asabek. Ha, ni ruah-ruah panggil onmulah. Ha, on anamil. Ha, anamila. Kalau dia kata anak baca panjang tu bukan anak. Anamila limah jamuk siap mutahal jumuk jamuk pada anmulah makna ruas ruas. Ha, ni tiga seputung jari dia tiga ruas. Anamil tiga ruas seputung satu usbu'. Ha, nah apa ni dia panggil. Ha, ni panggil bekap. Lepas tu sekarang dia panggil ku pergelangnya. Ha, sini mai sini zira'. Ha, sini ke sini adud. Ha, mata nak kena siku. Siku tu dua tulang adud dengan ibrati zira' tulang jarum serta ad-dakhilati bainahuma ya masuk antara kedua. Ha, ya kapi kita. Nah tulang lengi dua tulang ni so. Ha, duduk situ. Ha, dah tu ya kita duduk tengok sana Allah ada arah-arah. Ha, tak ada gamaknya angin juga. Ha, ha, sebab tu dah kita kenal tu hai patah lalu lah kita bos sebut Allah Akbar Tuhan Maha Besar dari ti makna sungguh. Ha, ni kita dak wasi kita besar ada Allah Akbar bagi selalu kita. Tapi dia semaya dia tabik tu akik tanya tabik tu. Orang kecil dia tabik orang besar. Nampak orang besar? Mak. Tabik dalam arti kita rendah dia mulai. Tabik orang besar tak tabik ke orang lu. Ha, itu dia kena orang hak kecil pangkat kecil tabik orang besar. Ha, maka kita semaya bertengok akak langit. Jawab mudah-mudah mai akak tak adalah arti tabik. Allah ada cara pula tabik. Ha, ya ada cara kaifiat. Ha, tengok tabik tahan askar tak serupa dengan tabik anak iman. Ya ada cara kaifiat. Anak ayat tu besar. Ha, maka kita kerti di sini kata tulang kita ialah gitu perangin dia gitu. Hmm, ha tepat tu ha ni siku. Tepat berhimpun majmuk hok ni dengan hok ni. Ha, ini tiga tulang. Situlah sikunya. Tak betul kan dah. Kita tengok tak nampak dah tercambuk dengan kulit isi. Tengok selaka, pak halu. Ha, baik tu kata kenal diri. Kenal diri lain lah. Apa gak diri dia jadi daripada apa gak. Ha, tu dia. Ha, wahua majmu'un izam istalati. Apa izam? Bada azmatayil adudi wa ibrati zira'i. Ibrah ad-dakhilati bainahuma. Ha, tulang jarum dia panggil tak kalau dia terselit masuk di celah tu dah yang termasuk yang terselit ia bainahuma antara keduanya antara azmah antara azmatain antara tu. Ha, tu dia. Lepas tu kok mana dua tepat berhimpun dua tulang tu arak panggil mirfaq mari daripada rafaqa yarfiqu nasabah kok ana pula dah. Oh kira habis wa summiya dan dipenamu akan dia akan majmu'ul izam salah. Ha, situ. Nah, tepat berimpung tiga tulatnya panggil di dipenamu bizalika bil mirfaq. Bapa Arab panggil mirfaq. Munasabah ke mana dengan asal makna irtafaqa li'annahu yartafiqu bihi kerana bahwasanya majmu' seoranglah seorang boleh yartafiqu bihi fi litika'i wa nahwihi. Oh, kita nak panggil ke apa dah? Yarta boleh bertelekan, boleh berlembut belatuh rafiqa yarfiqa yarfiqu dah mana lembut, boleh berlipat dengannya filitika ketika bertukar. Kita panggil lorah dekat kali tengok nak bangun kena bertukar, kalau tu tak agak nak bangun kena bertukar, lorah kita panggil bertelekan. Bertelekan tu etika bertelekan, kita kecek bertukar tu lorah dekat dah lah. Ittaka yattaki'u ittika nak bangun kena bertukar. Tu bertelekan dia panggil bahasa surat. Sabik pun munasabah lah panggil mirfaq wa nahwi dan umpamu nak bangun nak bergantung nak apa dia mudak. Cuba kita kata tak dak boleh dak berlipat-lipat ke susahlah, tangan depa galah itu susah kita. Nah ni dak boleh anak terkel kita boleh anak tu boleh ha deh nak betul ke mana boleh. Oh habis situ. Nah ni kita di samping kita dak mengaji hukum wuduk, kita ambil i'tibar bla-bla kena diri. Nah kalau kita nak menyembah Tuhan ni, belum nak menyembah kena menyuci dulu. Kena menyuci dulu akidah kita dak menyuci dah. Akidah dak i'tikad dia aja Tuhan tak ada yang lain. Kita orang mukmin tu dak cuci dah dalam tu. Tu dia. I'tikad kita Tuhan hanya Allah, la ilaha illallah, tak ada yang lain. Dan semua alam makhluk termasuk kita sendiri hak dia je, tak ada hak yang lain. Ha, Rabbil alamin. Allah tu Rabbil alamin tu dalam kita. Beri bekas tak ada yang lain malaikat dia. Ha, tu dia. Ha, baik. Patut mari di zuhir nak ibadat nak sembah dia adalah kena cuci pula zuhir badan. Ha, cara menyuci tu dia ajar kita. Suruh basuh muka buat belah tu, suruh basuh tangan belah tu. Kena beri tahu cara deh. Hari paham modak nak yakta besar weh, bagi hadut di kita orang Islam ni. Hak tak ada dia kafir. Kalau dia kafir nak buat juga tiru kita, tak jadi, dia tak sah. Kerana dia tak ada asah tadi dalam dia, dia tak ada. Dia kena tukar dalam dulu, tukar injin dulu. Yakni kena mengaku Allah Tuhan dulu. Kita ada dah tu. Tapi kita lalai, kita galik bawa pada tak semaya, tak kenal Tuhan, terlupa ke Tuhan, bukan tak kenal sangat, terlupa ke Tuhan, lalai mabuk dengan dunia, terlupa ke Tuhan. Itulah dia. Mai sambung pula tengok kalam syarah pula, klik tepi. Wa yajibu ghuslu ma, ni hukum tamahalah. Tadi kita dah bercara basuh tangan, apa yang ada atas tangan kena turut basuh habis. Wajibu ghusluma dan wajiblah ai alal mutawaddi'i. Ada nak kedik ibarat dan wajiblah arti atas orang yang sedang berwuduk itu. Wajib apa? Wajib basuhkan barang alal yadain ma kana alal yadain, barang yang ada ia di atas dua tangan itu. Nak basuh be tu. Nah, masuk dia kata basuh tangan itu basuh barang yang ada di atas dua tangan itu. Itu dia. Gapoi bayan, dia panggil bayan pada mak. Min sya'rin, daripada bulu. Orang bulu tu banyak. Bulu, daripada bulu. Nah, basuh bulu romo kita panggil. Hasabik tu kalau terlekat getah di bulu, kena buai, wajib buai tu. Wajib buai tu kerana getah ni satu benda yang jadi manik, nah, yang menegah sampai air kepadanya. Itu dia. Dan wasil'atin, sil'ah. Sil'ah gapo tu dia wayak dah hasiah sikit tu. Qauluhu wa sil'atin, gapo asal sil'ah mata benda panggil sil'ah. Dhabit dia hal keadaan dibaca bi kasri sin. Sil'ah makna apa? Wahia wa maknaha guddatun takhruju bainal lahmi wa wal jildi. Jenis profesi daging tumbuh, butir tuak atau gapo dia terpanggil. uddatun, jenis satu apa nama supa satu benda, satu butir lah, kita panggil butir naik tumbuh mari keluar terbit antara daging dan kulit. Bukan mari dari daging tak, antara daging dan kulit timbul butu habis itu. Nak panggil gapo butir pun ada tuak bagi kita panggil. Tengok-tengok butir pula, ada butir pun kita tak kenal ni panggil gapo, tanya orang tuak. Dua kata ni butir cacau, dua kata ni tuak, macam-macam kata lah. Dek, itu kata dia wajib bahasa juga. Wabtida'uhu minal himsati ilal bittikhah. Ini jenis dia panggil muka tu kena tengok pada lurah lah. Permulaan mari daripada himsah, sebab jenis pun butir asal himas. Himas ni pasal jenis butir kaca gitu. Nak sebab butir tu lah. Permulaan mari daripada al-himsah ilal bittikh. Sebab jenis nama butir, nama butir sebab kaca. Himsah dia panggil hims. Kaca butir. Bitih-bitih ni kalau jenis buah kat jenis buah temikai, buah timun di situ. Wa amma bil fathi, dan ada pohon baca dengan fathah, dosa lagi baca sal'ah. Lagi ada tu. Wa amma bil fathi ay fathisi, kalau hak baca sal'ah fahiyya, maka maknanya makna sal'ah hak patah sin tu kena ke amti'atul ba'i'i. Hak tu kena ke segala mata benda yang jual, mata benda jualan lah kita panggil. Hasil asal ah panggil kot tu. Hak tu syekh kata kama qala ibnu hajarin fi zawajiri. Lagi tak zawaji ni. Ibnu Hajar kata ni syekh kita nak ambil daripada Ibnu Hajar. Tetapi wal masyhuru lah, wal qaulul masyhuru anna sil'atal mata pun bil kasri aidan. Jadi hak tu makna pakai makna lain-lain. Betul lah lafaz rupa. Sal'ah makna mata benda, sal'ah juga makna butir tak ni. Butir tua ke apa. Tu dia. Wa amma bil fathi, ada sal lagi hak sal panggil sal'ah tu, hak tu kena ke fasyajjatu. Kita nak panggil gapo jenis luka. Luka-luka. Tu panggil syajjah, panggil syajjah. Makna dia makna luka kalau kata sal'ah tu. Kotor ataupun serupih-serupih dia panggil sal'ah. Orang kena gapo dia palos serupih. Kulit kepala ataupun nama ni purung, terpurung kepala. Kita panggil pecah kepala. Dia panggil sal'ah. Baca orang tengok ni jilat kat berat. Walizalika qala ba'duhum wa sil'atul mata'i sil'atul jasad kullum bi kasri sini hakaza warad. Jadi kelagu tu weh. Wa sil'atul mata'i sil'atul jasad kullum bi kasri sini hakaza warad ammallati bil fathi fahya syajjah ibaratul musbahi fasluk nahjah. Tu dia deh. Yang nak ayat kata sil'ah mata benda tu ialah sil'atul jasad. Nak ayat kata butir hodok di tubuh badan jawab kau panggil sil'ah juga. Supo dengan mata benda jualan pun panggil sil'ah juga. Kullun tiap-tiap daripada dua sil'ati, kullun ay min sil'atil mata wa sil'atil jasad, itu bikasri sin, dengan kasrah sin kedua hakaza begitulah warada datangnya pada logat. Adapun ammalati bil fathi, ada sil'ah hak dengan fathah ay fathi sin baca sal'ah, hak tu fahiya syajjah tadi, iaitu kena peluka serupih-serupih tadi tu. Tu makna tu ibaratul misbah, itu ibarat dalam komoh misbah. Kalau itu fasluk nahjah, mau berjalanlah jalannya misbah tu. Tu dia fasluk fa'ama salaka yasluku, maka berjalanlah engkau nahjah akan jalanannya, jalanan misbah. Tu dia. Kalau gitu hak Ibnu Hajar kata tu tak masyhur, tu hak tak masyhur. Hak masyhur suku hak nilah, iaitu mubjala tu jalannya qomah misbah itulah. Ha, lah juga. Ilmu ni banyak sungguh nak pada kita ingat kena dikira. Sabit tu dalam pengajian kita dia kena patah lari banyak tu kerana we ingat lah. We ingat ilmu. Kalau kita kira banyak perkara benda luar bahasa dia, seolah bekas kita penuh hak lain. Dia penuh hak lain ke, jadi layar-layar. Buat air hujan ni banyak doru, tapi bekas kita sepik dia penuh dah. Dia turun lipah-lipah-lipah. Turun lipah-lipah. Dah timbul kita dia penuh dah dengan air lain. Itu dia. Ini buat-buat tu. Otak kita sepik, salah-salah kata dada kita sepik. Lepas kita dia kira menggolong banyak hak luar ke. Ilmu ruh buat air hujan banyak turun, tapi lipah ruh. Itu dia. Dek. Bebel lagi pula maksiat jadi mana turun main di tepih dia. Ya cuma itulah di antaranya. Nah, sampai kita tengok keadaan kita sekarang ni, mengaji banyak tapi kau nak boleh mah tak jarilah. Sebab mana? Sebab aruhan dunia banyak sangat, tak hati ke panggil, tak terkhabar kitanya. Itu menyebab kita tak dapat banyak ilmu yang bersih. Itu dia. Baik. Walau bagaimanapun kita berdoa semoga Allah Taala lah. Nah, Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'ah. Baik. Wajib basuh barang yang ada atas dua tangan. Gapo? Daripada bulu-bulu apa saja yang ada, wasil'atin buti-buti apa yang ada tuak ke begapo. Termasuklah dan ditumbuh ke. Wa usbu'in as ni boleh banyak lorak ni, 9 ni boleh ni. Baris hamzah dengan baris ba tu dia boleh 3 ut as is. Nah, 3 situ. Patu ba apa tu gak bu ba di. Ha, 3 apa pukul 3 kali 3 jadi 9. Ha, ikut nak pusing tu. Usba usbi usbu. Ha, 3. Asba asbu asbi. Ha, 3 pula ni. Halil pula isba isbu isbi. Ha, 9 nanti bayar ada 10 tu mai rupa lain. Sekali lagi usbu dia wayak dah hasiah tu. Ha, tu dia deh. Bahasa kita jari wa usbu'i dan anak-anak jari yang zaidatin. Kalau orang tu jari lebih weh, ya ada orang jari lebih. Orang biasa tu ham jadi jari 5, tiba-tiba orang tu jari 6, jari 7 katakanlah. Hak lebih kena basuh juga tu. Bukan basuh sekat 5 dak, basuh jari hak lebih berapa butuh nak basuh ke habis. Wa adhafira. Ha, hak ni tak leh tanwin lah. Lagi pula kena fathah dia. Orang yang kata apa? Khafak dengan fathah dalam nahwu dak kata ismul lazila yang sharih. Nah, bila tak ada ya alif la tak ada, idhafah mudhaf ila tak ada, dia kena khafak dengan fathah wa adhafira. Nah, hati segi cara baca. Gapo adhafir? Asiyah kata jam'u zufrin, jamak daripada zufrin. Boleh baca dia tu dua tu. Nanti oi banyak pak boleh baca dia. Zufurin. Bi dhammatain, dhamma za dhamma fa. Au bi dhammin fa sukun. Zufrin atau hadap sedak di kitanya biasa kok zufrin lah. Zufurin, zufrin. Au bi kasratain, zifirin. Ni kecoh sikit bahasa zifir. Jam'u zifirin. Au bi kasrin fa sukun, zifrin. Apa? Zufurin, zufrin. Zifirin, zifrin. Itu di segi baca eh. Fahazihi arba'u lughat. Ada satu lughah lagi, wal khamisatu wal lughatul khamisah. Lughah yang kelima uzfur dengan wazah ka'usfurin. Wazah itu. Lepas itu artinya azafit segala kuku. Segala kuku. Nah, itu panggil azafit. Kata setengah ulama kuku ni ialah pakai yang tu ada kita asal dulu. Belum pada dia dipecat jawab tak. Kuku ni kulit dia meliputi dia tu. Satu. Bila tu buai hak ni nampak kemaluan. Dulu dia selinang hak ni Adam tak pernah nampak kemaluan hak Hawa. Hawa tak nampak kemaluan hak ada. Dia tuduh dengan pakai ye. Manakala dia mula makan buah kayu tu, Allah Taala mempecahkan habis. Apa dia pakai dia tu? Ha, pakai dia gapo murak, ada kata pakai dia kena pecah. Kata setengahnya, iaitu ni, ni kuku ni. Dia dulu dia jadi kuku, dia jadi selindung be. Tak apa. Manakala gugur habis, jadi kulit gini. Tinggal sikit tahu ya, anak cucu tengok. Habis kita dengar kecil-kecil belum ngaji tua kata, dulu dia tetap ada kita kulit kuku ni. Ha, kita pun bila ngaji-ngaji, temu sungai we. Tengok ni kuku ni. Tu panggil azafir. Wajib basuh pak kuku tu. Bila dah kuku ni wajib basuh, kalau ada getah-getah nak buat. Lalu tu tambah sikit lagi kata wajibu izalatu ma tahtiha. Wajibu izalatu ma tahtaha. Nasak dorah tu. Dan wajib oleh menghilang, membuang, wajib kena buang tu barang yang ada ia barang di bawahnya, bawah azafir, bawah kuku tu, barang yang ada ia di bawah kuku tu kena buang. Ma tahtaha, makana tahtaha, barang yang ada ia di bawahnya, bawah kuku. Gapoi barang yang ada di bawah kuku, nak menyata bayan. Min wasakhin, daripada daki ataupun kita panggil cemar-cemar. Tul azafi qadzai kuku panjang dia cemar. Sabit tu nak jaga daripada dia suruh kerak. Tu boleh hukum pula sunat kerak kuku. Ya tengok hukum tu boleh pula dah. Apa hari dunia kadanya taruh kuku. Lepas tu kena buat beg pula. Recung kau tu. Hau ikut je lah. Kita pun tiru juga hamba tak meniru ni pun ikut tubik rung weh. Nanti nak tiru soalnya dah terlengok, nanti nak tiru hari ni tubik ke apa. Tak ada arah-arah lapar yang nak tiru tu. Baik, hukum kita ada kira sunat kerak. Sunat kerak. Lepas cara kerak ajar pulak dah bukan ikut si. Cara kerak mula alik kanan kena bak melia. Dia ada kerak alik kiri dulu. Apa tu kilah nak mula jari mana pula dah. Tu kau kecek. Wajib oleh menghilangkan barang yang ada di bawahnya, bawah azafi, bawah kuku, daripada kekotoran cemar-cemar ataupun daki. Yamna'u wusulal ma'i, ya daki saat ni tu yang menegah ia wasah akan sampai air, sampai ilaihi, ila ta'luk pada wusul. Menegah ia akan sampai air, sampai ilaihi kepadanya. Kepada apa tu? Sampai air kepadanya. Sini nak letak di mana ni? Air ila ma tahtaha minal badan. Itu dia. Sampai kepada barang jadi bawahnya, bawah azafik ke apa? Daripada badan. Pah jadi peling hok kecek sarah dulu. Sarah dulu matah tahah kena kedaki. Pah kalau ilahi terojok ke mana? Klik-klik siapa kedaki ya? Tengok dia kata pula hasiah kata. Dome klik situ ai ilama tapi masduk ma tu menggolan. Minal badan dia ada. Wa in kanal mutaqaddimu fi kalam syarihi, walaupun hok ia terdahulu pada kalam syarah kita matah tahah minal wasaqi. Ya tengok ni, dia tengok ni gini, kena tolong dengan ilmu lain pula dah. Kalau dome kita nak rojak situ pakai makna hok tu, jadi tak sah makna. Sebab barang tadi kena ke daki, wajib menghilangkan daki. Daki yang ada di bawah kuku. Daki mana? Daki yang menegah ia akan sampai air kepadanya, kepada barang yang di bawah kuku. Apa barang daki? Tak dia kau tu tak leh lah. Dia kata kena rojak ke matah taha, tapi mas itu kena pakai makna badan. Walaupun hak dulu pada kala syarah matah taha kena kedaki, kala itu fayakunu fi istikhdamu. Dome rojak kepada satu benda tapi makna lain. Matah taha dulu makna wasakh, matah taha hak dalam klik dome ni klik kepada matah taha kena ke badan. Orang panggil istikhdam, satu bagai dalam ilmu balaghah panggillah tu. Allah, aku nung pula dah. Payakunu fi istiqdam. Fa in kana bai. Ha ni nak mukabih hak kata syarah kita tadi. Syarah kata wajib menghilah barang daki-daki cema-cema yang ada di bawah kuku, cema hak ia menegah sampai akhir. Mapohunya sebaliknya kalau tak menegah, ha muhasyu mai mukabih. Fa in kana, maka jika adalah ia al-wasakh lalu sini. Ha al-wasakh hak kata matah taha tadi tu. Daki cemar tu kalalah dia tu la yamna'u wusulal ma'i ilaih. Kalau daki tak menegah ia akan sampai air kepadanya, kepada badan. Ha ambil itu lalu sene. Oh lam tajib izalatuhu. Tak wajiblah boleh menghilangkannya kan wasah. Tak apalah. Kuku panjang tak ada kerak pas cemar dah dalam kuku bawah kuku. Lepas tu sekiranya kalau kita ambil semayat, air sapa gedak ke kulit kuku dan ke hujung jari kita di bawah kuku. Sapa, sapa tak wajib, tak wajib buat. Jadi mana wajib aridi lah tu. Wajib buat tu kerana takut tak sapa air. Dah sapa air dah tak apa. Supaya bandingnya, supaya kita penamanya rambut panjang tu lah. Rambut panjang pas dia dendek. Kalau orang perempuan dia dendek. Lain-lain lelaki pun dah. Denek. Ha tu bila kita mandi janabah, kalau tak sapa air dengan denek tak rombak, wajib buat, wajib rombak denek. Denek rambut hidup kita pita pula, wajib rombak. Kenapa tak rombak tak sapa air? Ha, wajib rombak. Kalau sapa dengan tak berombak itu sunat jelah, Nabi kau comel lagi. Eh halus deh. Nah, Nabi suci sungguh. Dari segi syarak, suci dari segi syarak. Ah, tengok tu menyuci dalam Islam kita. Hak menyuci cara umum ke kafir pun menyuci. Kadang-kadang dia menyak orang kafir hak pasal siap suci seumur. Tapi suci seumur pun di segi syarak tak bila. Kerana dia bukan ahli ibadat. Kerana asah dia pegang ni salah. Pegang dia macam najis dalam ni. Dia pegang syirik dengan Allah Ta'ala ni. Dia tak percaya akhirat ni supaya najis duduk dalam. Padahal menyuci badan sabun lagi, campur lagi, kapur. Ada kira lah. Dia kira tak suci. Ada orang mukmin ni kerana asah dalam molek, mari menyuci cara mani janabah ada dengan niat cara-cara. Oh, suci pegangnya, suci pula kita daripada kekotoran maknawi. Ya tengok bersih ke silah deh. Ingat malak tu. Kita mengaji saat ni tu, mudah-mudahan termasuk hati kita. Oh, kupala kuat kita kenal. Oh, mahawi, mahawi, baru ada kita. Rasa sayang lalu. Dulu kita dah makan mata orang tua buaya tu pun temu. Dah pakai gitu tak hukum mana. Datuk-datuk orang kecil tengok apa dah tengok hala ke mata. Mana tengok ya dah. Ada orang nak. Kita pun hala. Ambil mana ni. Oh temu itu ataupun beli 400 kuk ya. Allah malam. Jual boleh 3,000. Hai. Kita pun terkejut tak boleh. Kita tanya orang lain yang kena. Bukan duduk di 3,000 kalau mau jual untung dia. Mata ni ni ai. Sudah. Kita call saya, call saya. Tak apalah hak akal molek. Kalau hak akal belok, bayar 300 kot. Lewat misak apa dah. Itu hak punah dia kira lah. Jadi, berita kira nilai tengok kita. Sebab tu saya akal ni. Nak jaga deh. Dunia akhir ni rusak banyak deh. Itu dia. Lepas tu kita undur klik ke dalam hasiah hak tinggal sikit lagi tu. Mana? Dalam sambungnya qauluhu wa azafira. Ada sikit lagi tu. Dalam hasiah buat masalah. Walau tawadda'a. Dan jikalau telah berwuduk ia. Kita panggil ambil ismayah. Seorang. Ia mutawaddi' seorang tu. Summa. Ay ba'dat tawadduk. Atau ba'dat tawaddu'ihi. Kemudian arti selepas ambil wuduk sudah dah mana basuh kaki siap. Summa ba'da tawadduihi maknanya tabayyana ailahu. Ternyata baginya pula. Nyatakan oi. Ternyata oleh annal ma'a bahawa air hak dia duk basuh-basuh tadi tu lam yusib. Tengok baca dia, kira baca tadi. Kalau sabaya subu makna tuang tak sah makna. Sini kena baca ba'asaba yusibu. Kena baca kot tu Kalau kita jazal ni, jazal dengan sukun. Lam yusib. Ha, jumpa ruah mati dah laya tu, kena buat. Lam yusib. Ha, baru temu kelima dia. Makna pun sah. Ah, tu dia. Lepas ambil uduk sudah dah, ternyata baginya oleh bahawasa air lam yusib, air tu tidak kena ia akan zufrahu. Zufura, zufra, zifra. Ah, apa ni? Tahu dah logat tadi. Nak baca zufra, zufura itu. Zifra, zifira lah. Nah, tu dia. Lam yusib zufrahu. Tak kena ia alma' air tu akan kukunya. Ternyata. Haa deh. Ambil air semaya kuku kita panjang. Ambil-ambil semaya sudah kan? Habis basuh kaki. Sudah pada kita tengok-tengok. Haa, air tak sapar kita panggil. Air tak sapar kuku-kuku ni. Duduk kering-kering ni bawah panjang. Lalu itu summa. Lepas pada tu. Faqalamahu. Maka kerat iyo. Al-mutawaddi sani seorang lah. Dah-dah. Hu akannya akan zufrahu ambil pengacik kuku kau pisah ikut lah. Gak pah. Tu dia. Hah, jawab dia lam yujzihi. Kena baca kot tu ajza yujzi. Kalau yajuz tu jaza yajuzu. Tak lagi kot tu. Karena yajuzu lazim. Ajza yujzi lam yujzihi. Tu dia weh. Nascaya tak memada ia wuduk ataupun tawaduk ambil masdar. Baru wuduk tadi tu tak memada ia lam yujzihi, tak memada ia tawaduk ataupun wuduknya tak memada hi akannya akan seorang itu. Ha, bila tak memada bal bahkan idrak naik alaihi bahkan bal alaihi ni bal yajibu alaihi bahkan wajib atasnya atas mutawaddi saat ni tu ayyaghsila wajib bahawa basuh iyo. Ha, basuh apa mahallal qalmi. Ha, logat tu dia baca mahallal qalam kena kita basuh qalam. Mereka kalau pemain nulis orang basuh tu, eh, bukan suruh basuh kolam. Mahallal qalmi qalama yaqlumu qalman. Itu dia. Saat ini madhi dia saat ini qalama ni. Maka kerat ia kanya. Kata dia buahkan wajib atasnya oleh bahawa basuh ia akan mahallal qalmi, akan tempat kerat itu. Nak wajib basuh tempat kerak tu semula. Tak mada dengan nak sudah gitu tu. Summa lepas pada basuh tempat kerak sudah dah. Yu'idah nasab. Kerana kita atas klik pada ya resila. Cara baca pun perhati dia. Lapar dia tu. Perhati. Summa yu'idah. Kemudian mengulang. Ulang ia. Nak basuh semula tu panggil. Ulang ia akan masharak sihi akan sapu kepala hak sapu dah kena sapu semula. Sebab dia panggil tertib tu. Bila tak mada di tangan bagi hak kemudian dia kena ulas semula berlaku. Tu dia. Kali tu kena sapu kepalanya wa ghasla rijlaihi antara pada mashar. Ulang akan basuh dua kakinya. Ha, kena basuh semula kaki tu. Muka tak ada apa pasal muka dia dulu. Itu dia. Dia sama soalannya. Kita ambil esmaya sudah. Lepas tu kita tengok dalam kuku kita ni ada cemak. Dia menegah air tak sabar. Ambil ngaji kuku kerak mah. Kerak pun tak boleh. Dia kena ambil air basuh di tempat kerak. Kok lain tak ada kena basuh dah. Tangan kok lain tak ada apa dah. Situ dia ambil air basuh mah. Kalau lima putung jari pun basuh lima putung tempat bekas kerak tu. Ha, kalau 10 pun kerak 10 ambil air basuh sini. Basuh sini. Tak ada nak basuh semua dah, basuh sini. Sudah basuh sini, sapu kepala semula, basuh kaki semula. Ingat tu. Bapa boleh apa dia alaihi ayyasila mahallal qalmi. Sebabnya mura'atan litartibi. Kerana nak mura'in ke tertib al-wajibi ke mazhab kita Syafi'i dan mereka semua pakat tertib tu rukun juga. Ha, kalau mazhab Hanafi tak apa, tak ada tertib, tak ada wajib dia, tak ada apa, tak ada, tak ada rukun sekali hak dia, makna ambil susah boleh mazhab Hanafi. Cuma nak we sempurna lah. Ha, hak dia ambil susah sebab tu saya sebut Al-Quran eh? Ha, sebut ngawali mutlaqil jam'i. Dia kira itu. Fausilu wujuhakum, membasuhlah muka kamu bila mu nak semaya sedangkan kamu tak ada semaya. Wa aydiyakum, tak ada kata fa aydiyakum dah. Kalau kata fa li tartik ni dah, wa wa li mutlaqil jam'iyyah kata. Ha, buah dia. Maknanya basuh muka dengan basuh tangan dulu ke dia tak apa. Amula basuh tangan dulu lepas tu basuh muka, tak apa dia. Wa ha, apa dia? Wamsahu bi ru'usikum, tak ada kata fam dah alih. Nawa juga. Lepas tu saya kata pula wa arjulakum, tak ada kata wa afa arjula. Ha, kali kita tak ada tertib. Ha, bukan rukun. Kita dak ibda'u bima bada Allahu bih, walaupun hadis nu ha, sabit dengan buku Sa'i Haji di Mekah nu, buku Sa'i. Nah, nah, walaupun buku tu al-ibratu bi umumil lafz, ini cara oleh mazhab kita. Jadi ala kulliha mazhab kita tertib belatu pak tu tu adalah rukun. Oleh yang demikian bila nyata tak mada betul tangi, kepala kena sapu semula, kaki kena basuh semula. Ada pun muka tak ada kena basuh semula, pasal muka dia dulu. Ha, tu cara mura'atan litartib. Baik. Walau kana zalika fil wusli, ha ha, cara baca pula dah, ingat situ wusli. Karena di situ fekah ya nak beza ghasli basuh, wusli ya kira mani. Ha, kalau kita nak makna mani kena wusli. Lorak serupa je, kalau kita mengaji lorak ghasala yarsilu ghaslan wuslan gunung. Ha, tu dia. Baik, sini kena baca wusli. Walau kana fi zalika fil wusli, saat ni kita dekat wuduk tu. Dan jikalau adalah pada demikian itu, demikian mana we? Demikian itu, demikian annal ma'lam yusib. Ha, tu dia. Jikalau adalah demikian itu, demikian kata bahawa air itu tak sampai ke kuku. Fil wusli, pada masalah mandi. Saat ni mana masalah wuduk? Ha, ni tak apalah kata dia. Kafahu ghas. Ha, ghas pula dah ni. Ha, ghas pula ni. Kafahu memadu akan dia, akan al-ghasil. Ha, akan seorang yang mandi, seorang yang mandi itu memadu oleh ghaslu mahallil qalmi, oleh basuh tepat kerak tu saja ya. Tak ada kena mandi semula, jius semula dah dah. Eh, kita mandi wajib. Niat ngakak daki mandi-mandi rata bi. Sudah mandi kita tengok. Ha, dari kuku ni air tak sapa. Ha, bakrak pah. Ataupun buat ambil air. Ha, situ. Sudah. Nak mandi mula dah. Muka rata bi dah kot lain. Ha, gana tak suka wuduk dulu. Ha, gana. Li'annahu la tartiba fihi. Kerana bahwasanya syan apa? Tidak ada tertib, la tertiba ay wajibun. Tidak ada tertib ya wajib. Nah, ha, tidak ada tertib. Padanya, pada apa? Pada al-wusli, pada mandi tak ada wajib tertib. Ha, nak mula balik kaki naik atas. Ha, basuh kaki dulu naik supak kepala. Nak mula balik kepala tu, nak mula dia tengah pinggir ikutlah. Oh, tu dia. Nak mula dibasuh pok dogo dulu. Lah lah. Tu dia deh. Nak ayat temado pasal dia tak ada tertib. Aismaya tak leh nak susah gitu. Ha, sabik tu kalau nyata tak sah, dia tangan tu kena basuh betul tu patut tu. Demikian hidup kecek bak cemar dalam-dalam kuku. Demikianlah. Orang dak tanya-tanya masalah kita, kalau dapat ti sudah ambil wuduk tengok ada getah. Umpama getah dak ada di tangan. Apa sat ni? Tengok-tengok, ha, ada getah di bulu romo. Pas tak ada ihtimal, tak ada ihtimal. Kata getah tu kena lepas wuduk. Getah ni tu hak kena belum, pasal belum ambil semaya duk main getah. Ha, orang mata kau lah. Ha, orang mata nak kena sangat ataupun orang peduk siakan lah. Ya, sisi isi ada tak ada pang, kena tak khabar. Ya man, cepat tengok-tengok. Ha, ada sekeping. Buat tu bit main air. Ah ni apa tu? Tengok ah getah, buai getah tebik ambil air, pas situ. Lepas tu sapu kepala semula. Kalau nak kaki senang, buai pas masuk kaki sudah. Bukan basuh kaki, basuh tempat tu. Itu dia. Ada pemandi tak ada tertib. Baik. Ha tu kita faham molek. Ni ada setengah orang daripada ibarat ni dah silap faham. Silap faham kan? Oh, dia kata bila kita ambil air semayer sudah dah. Lepas tu kita sudah ambil semayer kerak kuku. Dia kata kena basuh semula, sapu kepala semula. Ni tengok ni ibarat. Ha tengok molek. Ada apa? Waktu tak ada apa. Kita ambil semayer kuku kita panjalah. Ambil semayer dulu lah. Dia kadang-kadang kuku nak kak lalu dia kerah tak kena air. Tepuk air lembut sikit dah. Ha, ambil semayah dulu lah. Ambil pula ada main air dah lah. Ambil air semayah sudah. Sudah ambil semayah naik kak kuku. Memang kata, mu kerak lepas ambil semayah. Kena basuh mula tu. Tengok ni. Ha, tak tengok mula. Oh, ni dia duk royak lah mana weh. Duk royak nyok. Summa tabayyana annal ma'a lam yusib zufrahu. Lepas pada ambil semayah ternyata oh, kuku kita ni air tak sapah. Ha, pas pergi kerak tu tak leh pasal tadi pun yang tak madadah. Kalau tak kerak pun tak madadah. Tidak. Ha, kita sudah ambil semayah tak ada kerak dia tengok-tengok oh tak sapah. Wajib buai getah ke apa basuh kita. Ha, pas kita pergi kerak tak leh pak dia kena basuh dah. Pasal dia tak kata tadi dah. Adapun ha, adapun kita ambil semayah tak ada apa-apa. Sudah ambil semayah ah ha, gerak kuku. Kuku kita tak ada cuma apa tengok ai siapa belakang dah. Ambil kat sudah. Lepas tu kena basuh semula ke sabitkan wuduk? Dak dah. Yang madadah tadi. Karena masa kita dak ambil semayah tu ai siapa habis di kuku, kuku panjang penghujung dalam siapa habis dah. Mana memadah habis dah pasal tangan kita. Bila madah kepala kita pemadah, kaki pemadah. Lepas tu bau kerak. Tak ada apa. Cuma sunat basuh kuku tu suku. Tiap-tiap kali kita kerak kuku sunat basuh. Ha tu suku pula. Kerak-kerak-kerak sudah kan? Sunat basuh. Sebab apa? Cara nak jaga kalau kita tak basuh dia bekas-bekas kerak dari tadi garu ke apa nak jadi becek dan sebagainya. Ha cara nak jaga cukup-cukup jadi kebajikan semua tu. Hmm banyak nah. Ha, banyak kuat air hujan dah tu tengok ilmu. Bekas tarana tak tahu lipah ru. Itu dia. Duduk di negara macam kata ada apa-apa tak asal lukah tu. Ha cukup dulu. Warabi'u mas'u ba'dir ra'si. Allah.